Mitra Bisnis, Kompas menulis, Presiden Filipina, Noynoy Aquino, memotong jumlah hari libur pada tahun depan di negaranya menjadi hanya 16 hari, berkurang 5 hari dari tahun ini. Hal ini dilakukan akibat adanya laporan dari beberapa kamar dagang asing yang menyimpulkan para investor asing berpotensi menghindari Filipina akibat hari libur yang terlalu banyak, mengingat pengusaha harus mengeluarkan biaya yang lebih besar bagi pekerja di hari libur. Bagaimana dengan Indonesia? Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Ketua Kadin DKI Jakarta, Edi Kuntadi. Pak Edi, apa komentar Anda? Sebetulnya, kalau bicara direct, tidak ada korelasi langsung antara hari libur dengan investasi. Tapi kalau kita bicara memanfaat, saya berpikir salah pokok pengusaha, kan bagaimana memanfaatkan semaksimal hari kerja itu untuk usaha atau mengembangkan bisnis, otomatis dikaitkan investasi itu yang mungkin jadi pemikiran kita kan gitu. Berarti hari libur juga menjadi pertimbangan bagi investor? Gini, kalau seorang pengusaha itu dia selalu berpikir bagaimana bisa memanfaatkan waktu, ya kan, yang paling maksimal gitu ya kan. Tapi kan kadang-kadang kita juga punya keterbatasan antara kewajiban yang namanya hari libur dengan hari kerja kan itu. Bagaimana jumlah hari libur di Indonesia dibanding dengan negara tetangga di mata pengusaha? Ini ada hal-hal yang sebetulnya memang perlu dikaji kembali, ya kan. Tapi kan dilihatnya selalu dari dua sisi, ya kan. Sisi kepentingan dan rangka menghormati, karena hari libur ini yang ada ini kan kadang-kadang yang pasti adalah hari-hari yang libur keagamaan, itu pasti kita hormati, dan biasanya kita memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang menjalankan agamanya untuk dia punya konsentrasi dalam di hari-hari apa hari-hari besarnya itu kan gitu, sehingga kita memberikan kebijakan gitu. Hanya memang saya perlu, kalau kita sebagai pengusaha selalu berpikir pada kenyataannya hari-hari libur itu kan lebih banyak dipakai untuk rekreasi gitu kan. Tapi ya kita harusnya itu bisa menjadi kebijakan dari masing-masing perusahaan gitu. Karena hari libur di sini kan belum tentu libur di luar gitu. Demikian Edi Kuntadi, saya Kiki Wijaya.